السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأصحابه الأنصار والمهاجرين ثم إلى أرواح جميع علماء العاملين والأولياء والسعداء والصالحين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وأجدادنا في القبور وإلى أرواح جميع قبور المسلمين والمسلمات وخصوصا العلماء في هذه البلدة وخصوصا إلى روح الشيخ محمد هاشم الأشعري أن الله يتغسل بالرحمة والمغفرة ويؤلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وعلومه ونوحاته في الدين والدنيا والآخرة وما نوى السلف الصالح بنية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para habaib khususnya Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf, para masyayikh, para kiai, para asatid, para hadirin bapak ibu sekalian yang hadir di masjid ini yang berbahagia, Al-Fakir diberi amanat untuk membacakan risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Kitab ini dibaca secara rutin setiap kegiatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin dasuru ya sadal wafti bi hukmin ya badil ankum rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam hari ini, fasal tentang wajibnya kita berikhtiyat, berhati-hati di dalam menuntut ilmu sebagai amalan di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa rawi Ibnu Sirin rahimahullah, hadzal ilmu dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dalam hal ini beliau mengajukan hadis Nabi tentang agar kita ini berhati-hati di dalam mengambil ilmu agama. Wa rawa At-Tailami an Ibni Umar radhiyallahu an marfu'an al-ilmu dinun was-salatu dinun fanduru amman ta'khuduna hadzal ilma wa kaifa tusalluna hadzal shalah fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah fala tarawhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuhu bi ayyakuna minal uduli as-siqati al-muttaqin. Beliau menyampaikan hadis Nabi agar kita sebagai orang Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil ilmu, kita harus melihat dari mana ilmu itu kita peroleh dan dari siapa kita mengambil ilmu itu. Karena ilmu itu adalah sebagai roh agama. Seluruh amalan syariat Allah subhanahu wa ta'ala kita jalankan harus berdasarkan ilmu. Kalau kita menjalankan agama ini tanpa ilmu, tentu amal yang kita kerjakan ini akan tertolak. Amal yang kita kerjakan ini akan sia-sia. Warwa Muslim fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhaddisunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Karena di akhir zaman nanti akan muncul sekelompok manusia yang mereka melakukan statement, melakukan satu ucapan, pernyataan, yang mana pernyataan itu tidak pernah kita dengar. Dan bapak-bapak kita, mbah-mbah kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita juga tidak mendengar ucapan itu. Oleh karena itu, fa iyyakum wa iyyahum, kita harus berhati-hati. Kita harus menjaga diri dari orang-orang yang semacam itu. Fi sahihi Muslim aidan anna Aba Hurairah radhiyallahu an yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahadisi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la tudhallunakum la yudhallunakum wala yaftanunakum. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, agar kita di akhir zaman harus berhati-hati karena akan muncul dajjal-dajjal, pembohong-pembohong yang menyampaikan agama tapi itu bukan dari agama Islam. Mereka mengaku yang disampaikan itu dari ajaran Ahlus Sunnah tapi itu bohong. Mereka mengaku apa yang disampaikan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, tapi apa yang disampaikan mereka itu adalah bohong. Ini akan kita hadapi di akhir zaman. Dan sekarang sudah banyak bermunculan orang-orang yang semacam ini. Mereka mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Mereka mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hadis Nabi. Kita sudah sering mendengar. Dalam Al-Quran, kita dilarang bersahabat dengan orang ghairul Islam. Kita di dalam ajaran Islam harus saling memperkuat. Al-mu'minu lil-mu'min kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'dah. Tetapi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa bermitra dengan orang di luar Islam, memilih pemimpin di luar orang Islam, itu katanya ajaran Ahlus Sunnah. Mereka ini adalah membelokkan ajaran yang sebenarnya. Mereka juga kadang-kadang mengatakan membela Al-Quran, tapi mereka meyakini bahwa Al-Quran yang kita baca ini adalah tidak lengkap dan tidak orsinil. Itu akan muncul dan kita hadapi. Oleh karena itu, kita di dalam mencari ilmu, mencari guru harus berhati-hati. Oleh karena itu, alhamdulillah, pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, Habib Thahir Al-Kahf. Beliau akan menyampaikan ilmu, menyampaikan sesuatu yang sebenarnya berdasarkan firman Allah, berdasarkan sunnah Rasulullah, berdasarkan apa yang diamalkan oleh para ulama-ulama salaf. Kalau kita mencari ilmu, menuntut ilmu, mendapatkan ilmu dari luar orang-orang yang dipertanggungjawabkan, maka kita akan mempertanggungjawabkan kelak di akhirat. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalankan amal ibadah ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.